Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan di Masjid Aisyah, masjid yang mulia ini. Dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, dan kita sedang membahas satu bahasan yang sangat penting, yaitu kitab tayamum, itu hadis-hadis seputar tentang bertayamum yang berkaitan dengan sebab-sebab bolehnya bertayamum, kemudian menjelaskan tentang sifat atau bagaimana tata cara kita menunaikan tayamum. Pada kesempatan yang pertama telah kita bahas tentang definisi tayamum, kemudian sejarah awal disyariatkannya tayamum, kemudian kita juga membahas tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada khususnya kaum muslimin bertayamum, sudah kita jelaskan. Kemudian juga berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tayamum, yaitu dengan tanah gitu. Di kesempatan sore hari ini kita akan menjelaskan hadis nomor 335, masih berkaitan dengan hadis-hadis awal tentang tayamum, yaitu hadis yang menjelaskan ana tayamuma min khosais hadihil ummah, bahwa bertayamum itu merupakan bagian dari kekhususan umat Islam. Jadi tayamum itu merupakan khosais, kekhususan dari umat Islam, dan kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan bacakan hadisnya yang menjelaskan tentang hal ini, yang dibawakan oleh mu'alif tentunya di dalam kitab ini. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ابن سنان قال حدثنا هشيم ح قال وحدثني سعيد ابن نذر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا السيار قال حدثنا يزيد وهو ابن صهيب قال أخبرنا جابر ابن عبد الله radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birrabbi masirata syahrin waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura fa'inama rajulun min ummati adrakatu salatu falyusalli wa ihlat liyal maghanima walam tahilla li ahadin qabli wa u'titu asy-syafa'ah wa kana nabiyus yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'amah. Ya, ini hadis menjelaskan bahwa tayamum merupakan khosais hadihil ummah. Khosais an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat tayamum atau bolehnya tayamum, yaitu ketika tidak ada air, nanti sebab-sebabnya akan lebih dirinci, itu merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan otomatis juga merupakan kekhususan bagi umatnya, yaitu bagi umat Islam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah melalui dua gurunya, yaitu Muhammad ibn Sinan dan Sa'id ibn Nadir, dari guru yang sama yaitu Husaim. Sampai kepada Jabir, itu Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan," aku diberi 5 perkara. Yang dimaksud yang memberi di sini adalah Allah. Jadi yang memberinya adalah Allah. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memberi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa yang memberi adalah Allah, sedangkan aku adalah yang membagi. Artinya membagi apa yang diberikan Allah. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan 5 perkara tersebut kepada salah seorang sebelumku. Dan kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bukan hanya 5 poin yang ada di hadis ini. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas dengan 5 yang disebutkan di sini. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut. Berarti yang menolong adalah Allah. Aku ditolong dengan rasa takut, yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa takut kepada musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencampakkan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dicampakkan kepada mereka rasa takut. Jadi walaupun mereka punya senjata yang kuat, kalau hatinya ditimpa rasa takut, maka tidak ada gunanya. Dan ini senada dengan firman Allah Ta'ala, jadi semakna dengan firman Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menolong Nabi SAW dan para sahabat dengan rasa takut, dalam surah Ali Imran ayat 151, Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kata Allah, kami akan melemparkan atau mencampakkan atau memasukkan kepada hati mereka, yaitu orang-orang musyrik, rasa takut. Demikian juga disebutkan di ayat yang lain, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabitu alladhina amanu sa'ulki fi kulubil ladhina kafaru ru'ba. Ini surah Al-Anfal ya, ayat 12. Jadi rasa takut yang ditimpakan Allah kepada orang kafir. Ya. Dan Allah yang memberikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Ditolong dengan rasa takut. Masirata sahrin, sejauh perjalanan satu bulan. Waju'iliat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Ini yang menjadi syahidnya. Jadi ini yang menjadi pokok pembahasan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan untuk alat bersuci. Nah, di sini menunjukkan bahwa umat Islam berbeda dengan umat sebelum kita atau syariat. Kita berbeda dengan syariat orang sebelum kita. Mereka beribadah mesti di tempat-tempat bangunan. Ibadah. Dan mereka pun ini diberikan dua kemudahan dalam sholat. Satu, jadi tidak mesti sholat itu di tempat ibadah yang khusus. Ya. Ibadah khusus ya, atau diistilahkan dengan gereja-gereja, kanisah-kanisah. Melakukan ruku dan sujud dan menempelkan keningnya, yaitu sujud. Makbaratu wal hammam. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, daratan bumi itu semuanya tempat sujud, kata Nabi SAW. Artinya orang boleh untuk beribadah. Yaitu toilet dan kuburan. Tidak boleh kita sholat di atas kemudian dijadikan bumi sebagai alat bersuci. Jadi boleh berarti tanah, debu. Maka disebutkan dalam hadis ini, orang yang mana saja artinya tidak boleh menangguhkan waktu sholat dari waktunya dengan alasan tidak ada air. Tidak sholat atau menangguhkan sholat dari waktunya ketika tidak ada air. berwudu atau mandi janabah. Qabli. Dan dihalalkan bagiku ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Jadi harta rampasan boleh memakan ghanimah, boleh menerima hadiah, salam dan keluarganya ahlul bait tidak boleh memakan harta sedekah. Ya, seperti sudah dijelaskan hadisnya, demikian juga Salman Al-Farisi yang mencari kebenaran dan mencari seorang sosok yang namanya Nabi, itu diberitahu oleh seorang rahib . Jadi ketika melakukan pencarian, ketika melakukan perjalanan menemukan sosok Rasul, Salman Al-Farisi diberikan pengetahuan atau dikasih tahu oleh seorang rahib Nabiyan Muhammad satu memakan hadiah, artinya boleh menerima hadiah. Kedua, ketiga, di pundaknya ada cincin kenabian, artinya stempel kenabian. Maka Salman radhiyallahu taala anhu membawa kurma, lalu beliau berkata, ini kurma hadiah. Maka Nabi Salam memakannya. Ketika Nabi SAW mengatakan ini ambilnya, lalu membagikan, tapi beliau tidak mengemakannya. Kata Salman, ini dua cirinya. Baru Nabi cari tahu sesuatu, dan tahu Nabi SAW akan mencari stempel kenabiannya, maka beliau membuka kainnya. Sehingga di saat itu, ya, maka dihalalkan bagi Nabi kita salam itu ghanimah. Halal baginya menerima hadiah, tapi tidak boleh baginya memakan harta sedekah. Walaupun hari ini banyak orang yang mengaku ahlul bait, mengakui sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya dari sedekah, dan ini pelanggaran tentunya. Ya, pelanggaran. Tidak boleh. Dan diberikan kepadaku syafaat. Nah, syafaat yang dimaksud di sini adalah yaitu asy-syafa'atu al-khasah lin Nabi SAW. Itu syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Ini identik dengan doa kita setelah azan, yaitu Allahumma rabba hadhihi dawa at-tamah mahmuda. Para ulama jumhur mengatakan maqama mahmud, yaitu syafaatul udma. Mungkin sudah sering dengar syafaatul udma ini, bahwa kita di arah setil kiamah ini ada perjalanan. Dari alam kubur kita di bangkitkan. Ya. Kemudian dibangkitkan dalam keadaan pohon-pohon, tidak ada gunung-gunung, tidak ada tempat bernaung. Sedangkan bumi dihamparkan dengan bumi yang hari ini kita pijak. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Dan manusia itu sombongan. Sehingga ditanya nanti, ditanya mana raja-raja dunia? Maka dikatakan lillahi wahidul kecuali di situ adalah kekuasaan Allah. Maka tunduk patuh semuanya kepada Allah Ta'ala. Jadi matahari mendekat 1 mil. Kalau digambarkan oleh kita, yang ada bahwa manusia dalam keadaan kelimpungan. Ya. Dalam kondisi kelimpungan merasakan begitu dahsyatnya panas. Akan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata. Berada di padang Sahara gitu ya. Tidak ada pepohonan. Kemudian ya berapa triliun ya? Ya enggak tahu jumlahnya. Minal awwalin wal akhirin la majmu'una ila miqati dalam surah Al-Waqi'ah bahwa manusia akan dikumpulkan di tempat yang telah ditetapkan. Minal awwalin wal akhirin, dari yang pertama sampai akhir tempat. Ya, kalau kita gambarkan ya kondisinya panas pageye-geye gitu ya. Bahasa Indonesia. Itulah yang dinamakan Yaumul Karab. Yaitu hari yang begitu dahsyat. Mengerikan. Hari itu. Dan yang akan memberikan naungan kepada kita adalah amal-amal kita. Nabi Dhilli Sadaqatihi. Setiap orang nanti akan dinaungi dengan sedekahnya. Maka manusia berbondong-bondong coba cari bagi kita pemberi syafaat. Maka manusia datang kepada Nabi Adam dan berkata, "Anta Abul Bashar." Lalu kita berkata, berilah kami syafaat atas kondisi kami ini. Artinya adalah engkau meminta kepada Allah. Kan ini. Artinya berikan kemudahan. Berikan naungan atas semua apa yang kami rasakan hari ini. Kami pun punya dosa dan kami punya sejarah katanya. Ya kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Kemudian manusia berbondong-bondong mendatangi Nuh alaihissalam. Kita berkata, "Anta ya Nuh awalur rusulin." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Berilah kami syafaat atas apa yang untuk memberikan kemudahan atas semua kesulitan yang kita rasakan di situ. Kemudian Nabi Nuh pun menyebutkan dosanya yang pernah menimpa kepadanya. Kita pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyebutkan sesuatu kisah. Oleh beliau iktidar, udah tiga nabi tidak bisa memenuhi permintaan kita, salam yang dinamakan kalimullah yang Allah langsung berbicara kepadanya. Maka Nabi Musa pun menyebutkan satunya pernah ninju gitu kan, lalu meninggal orang yang ditinjunya itu, karena Nabi Musa itu goyur kowi. Nabi Musa itu orangnya dalam arti ya mengingkari kemungkaran itu sangat cepat dan sangat ya mukul satu kali KO gitu. Kemudian mengangkat batu, orang lain mengangkat batu oleh 100, beliau alam itu pengembala. Kemudian mata airnya ditutup sama pemuda-pemuda jahil gitu. Di dipindahkan. Akhirnya putri Nabi Syu'aib berkata, sebaik-baik orang yang layak untuk orangnya amanah jujur dan kuat. Ya, walaupun dua sifat ini sangat sulit adanya manusia, gitu kan? Ya, artinya memiliki skill, kemampuan yang cukup, kompetensi. Ya, kemudian punya amanah. Manusia hari ini banyak yang punya skill tapi tidak punya amanah. Banyak yang tidak bisa gitu. Banyak kemampuannya tapi tidak amanah, sehingga sulit itu kerjaan. Nah, Nabi Musa alaihissalam ternyata dipinang untuk menikahi salah seorang istri apa putrinya, dan pekerjaannya dijadikan sebagai maharnya nganyuk, maharnya ngutang ya, 8 tahun. Kata Nabi Syu'aib, kalau mau dilebihkan boleh gitu. Ya, semenit kalau per hari berapa gitu. Hitung. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun kemudian kita datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak mengkisahkan ajaran. Dalam kondisi seperti itu, maka Nabi sallallahu irfa isfa tushaffa. Jadi Nabi kita Muhammad sallam disuruh untuk bangkit dan menengadah, lalu dikatakan, berilah engkau, dibolehkan untuk memberi syafaat, maka berilah syafaat. Maka Nabi sallam yang agung yang dinamakan maqam Mahmud itu syafaatul udma, syafaatul kubro. Udma atau syafaat kubro secara khusus yaitu berdoa setelah azan. ini dengan menjawab suara azan dan mengulangi. Ya. Perjalanan kita panjang, dihisab, ditimbang, kemudian melewati jembatan di atas neraka, sampai pintu kita kemana, di akhirnya kita berada di kontoroh, yaitu yang dinamakan dengan kisos. Detik-detik bahwa manusia dibersihkan dari semua bentuk kezoliman di dunia ini. Jadi dari semua bentuk kezoliman. Jadi orang yang masuk neraka ke neraka, dan orang yang akan masuk ke surga, itu udah dicabut dari semua bentuk kezolimannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika terjadi gejolak harga di Madinah, orang-orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, "Ya Rasulullah, gola syi'ru fasyair lana." Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-musyairu huwallah." Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika terjadi gejolak ekonomi, gejolak harga, jadi harga melambung tinggi. Jadi dari zaman ke zaman juga ada yang namanya gejolak harga itu. Maka sejumlah para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepadanya untuk menetapkan harga. Jadi untuk menetapkan harga, ya, supaya harganya ditetapkan. Jadi minta ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mungkin yang dinamakan suku harga gitu ya. Artinya harga tetap gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dan beliau berkata, yang menetapkan harga adalah Allah. Jadi yang menetapkan harga adalah Allah. Al-musyairu huwallah. Lalu beliau mengatakan, biarkan manusia itu untuk mengambil keuntungan. Bebas. Mungkin kalau kita di pasar gitu ya, ada 10 jongkok. Si ini bisa menjual 1.100, si ini ngejual 900. Si ini ngejual 1.200, ya silahkan itu. Mungkin ada yang untungnya 300, untungnya 100, untungnya 50 rupiah. Ya. Nabi SAW, biarkan Allah yang akan menetapkan rezekinya. Sepulan dapat sekian, sepulan dapat sekian. Sampai Nabi SAW mengatakan kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan, aku tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan aku ada kedzaliman kepada saudaraku yang nanti akan ditegakkan hukumannya di arsatil kiamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak ingin meninggal dunia dan nanti dikumpulkan di arsatil kiamah ada satu kedzaliman yang aku pernah lakukan kepada sesama manusia yang nanti mereka akan menuntutku yaumal qiyamah. Karena kedzaliman kepada manusia ya, yang kita lakukan tentunya terbagi kepada dua. Ada kedzaliman yang telah selesai permasalahannya di dunia. Ima kita meminta maaf atau dia memaafkan kepada kita, atau dalam bentuk udah ditegakkan hukum oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti hukum kisos, ya, hukum dera, dan sebagainya. Yang dinamakan hukum jinayat. Ya. Tapi ada kedzaliman yang di dunia selamat dan tidak tegak hukuman kepada kita. Jadi dalam arti kita lepas dari hukuman di dunia. dan kita terlepas dari hukuman di dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala itu akan menjadikan satu batu sandungan, ya, yang akan menyulitkan bagi setiap kita di arsatil kiamah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keboliman, cemeti atau pecut yang pernah kita gerakan atau pukulkan ke seekor kerbau atau sapi atau kuda, itu ke makhluk selain manusia, maka nanti yaumul kiamah akan ditegakkan kisosnya. Akan ditegakkan kisosnya. Tapi ada yang sangat berat nanti, di mana semua kedzaliman itu akan mengurangi akan kebaikan kita. Jadi kedzaliman-kedzaliman kita di dunia itu akan mengurangi dari semua kebaikan kita. Bahkan bisa menihilkan kebaikan kita. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Maka Nabi SAW mengatakan, yang bangkrut orang yang datang dengan sholat, puasa, zakat, dan banyak kebaikan, tapi dia melakukan kedzaliman-kedzaliman. Maka orang yang didzaliminya itu mengambil kebaikan dia. Ketika kebaikannya habis, maka dosa orang yang didzalimi itu dilemparkan ke orang yang melakukan kedzaliman tersebut, faturiha ilannar, dengan sebab itu dia dimasukkan ke neraka gitu. Dan ini kedzaliman di dunia gitu. Kemudian wa kana nabiyyu bu'itsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila nasi amah. Para nabi sebelumnya, kata beliau, kata Nabi SAW, diutus hanya untuk kaum-kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Maka kenabian Nabi SAW itu amah, umum. Ya, dinamakan dengan istilah syariatnya kamal. Kemudian syariatnya adalah syumul. Jadi syariatnya sempurna, meliputi semua sistem kehidupan, dan syariatnya adalah untuk semua manusia. Jadi agama Islam itu sumbernya satu, untuk semua manusia. Tidak boleh ada orang berpemikiran atau punya pemahaman, ada Islam Saudi, ada Islam ini, ada Islam ini, ada Islam ini. Sebagaimana tidak boleh Islam juga ditujukan kepada seseorang dari umat ini. Pokoknya kita mengatakan Islam itu fikihnya Syafi'i, akhlaknya Imam Ghazali. Tidak boleh kita mengecilkan Islam itu dari Islam yang besar. Karena contoh yang paripurna menjelaskan Islam adalah Nabi SAW dan para sahabat. Bukan individu di antara kita. Ya. Kalau orang ingin membicarakan akhlak, ya akhlak Nabi SAW. Walaupun Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di antara salah satu sosok kaum muslimin yang mengarang tentang bagian buku akhlak, tapi tidak bisa bahwa Islam itu dilingkari dengan seseorang. Atau Islam dilingkari dengan sebuah negara, enggak bisa gitu. Atau Islam dilingkari dengan sebuah organisasi. Atau Islam dilingkari dengan sebuah komunitas manusia. Ya, Islam tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh hari ini ada Islam, ada Islam akhlak, ada Islam jihad, ada Islam ekonomi, enggak boleh gitu ya. Jihad bagian dari Islam, akhlak bagian dari Islam. Cara berekonomi yang benar bagian dari Islam, walaupun bukan usulnya. Maka Islam tidak boleh dibagi-bagi. Karena Islam itu din yang universal. Din untuk semua manusia. Islam tidak boleh dibawakan dengan ikon. Ikon Saudi, ikon Indonesia, Islam Nusantara. Enggak, Islam itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu tidak bisa digambarkan. Umpamanya mengatakan Islam yang benar itu ikonnya organisasi anu. Yang tidak sama dengan organisasi anu ini bukan Islam. Atau yang dimaksud dengan Islam yang pertengahan yang ini. Kalau Islam selain ini bukan Islam radikal. Semua pernyataan ini adalah tafrik bainal muslimin. Semua pernyataan ini adalah bertujuan untuk memecah belah Islam. Karena Islam itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apa yang tercantum dalam Quran, apa tercantum dalam hadis Nabi SAW. Dan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Itu adalah sebaik-baik generasi yang mereka melaksanakan Islam. Dan ini makna bu'istu ila nasi amah. Ila nasi amah. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu keutamaan ya. Yang keutamaan ini pun bukan hanya lima gitu. Ada keutamaan-keutamaan yang lain yang dimuat di hadis-hadis yang lain. Karena dalam kaidah yang umum namanya penyebutan jumlah bukan meringkas jumlah. Dalam arti bukan hanya itu keutamaannya. Dan dari hadis ini dapat diambil kesimpulan yang paling pokok dalam bab tayamum, yaitu kalimat waju'liyat li al-ardu masjidan watahura. Jadi syahidnya hanya itu. Dan dijadikan bagiku bumi adalah tempat sujud dan alat untuk apa? Bersuci. Nah, apa yang dimaksud dengan bumi di sini? Yang dimaksud adalah tentunya ba'adnya, bagiannya. Karena dalam ayat itu kan dijelaskan pamalam tajidumaan fatayamamu so'idan toiba. Yaitu maso'ida ala wajhil ard. Setiap yang ada di muka bumi, mau batu, mau kerikil, mau tanah, pasir, itu boleh dijadikan sebagai alat untuk apa? Bertayamum. Karena artinya adalah masa'ida ala wajhil arad, apa yang mengepul atau yang terbang di atas muka bumi. Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita juga itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita dan menunjukkan tentang kedudukan sholat ya. Jadi menunjukkan kedudukan sholat. Kemudian kita akan baca seterusnya. Bismillah. Babun Idza lam yajid ma'an wala turaban. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha ista'arat min Asma Qiladah fahalakat. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rujulan fawajadaha fa'adraqathumus salatu wa laysa ma'ahum ma'un fasallu wasyakau dhalik ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'angzalallahu ta'ala ayat tayammumi faqala Usaid ibn Hudair li Aisyah jazakillah khairan wa wallahi ma nazala bikal amrun takrahinahu ila ja'alallahu bidzalikal laki walil muslimina khaira. Bab, jika tidak ada air dan tidak ada tanah atau tidak ada debu, jadi bagaimana datang waktu sholat air tidak ada, debu tidak ada, apakah tidak sholat atau boleh sholat dengan tanpa wudu dan tayamum? Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah pernah meminjam sejenis kalung kepada Asma lalu hilang, lepas gitu ya, dari leher Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka baginda Rasulullah menyuruh seseorang mencarinya. Dan ini termasuk juga hadisul ifki ya, tentang cerita tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan apa? Selingkuh gitu ya. Hadisul ifki. Lalu mendapatkannya. Dan para sahabat mendapatkan waktu sholat, sedangkan mereka tidak memiliki air. Jadi tidak memiliki air. Lalu mereka mengeluhkan kejadian itu. Ya, dalam potongan hadis yang sebelumnya kan bahwa sejumlah para sahabat itu ya membicarakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan sampai Abu Bakar pun menggunjing Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah yang telah kita bahas sekilas kemarin. Dalam kondisi seperti itu, maka turunlah ayat tayamum. Jadi turunlah ayat tayamum. Yaitu dalam pendapat yang kuat, kemarin sudah dijelaskan bahwa ayat tayamum itu surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat tayamum itu adalah Al-Ma'idah ayat 6. Lalu berkatalah Usaid ibn Hudair kepada Aisyah. Jadi walaupun kejadiannya itu dibenci, tapi di belakang yang dibenci ada sesuatu yang dicintai gitu. Jadi ketika tidak ada air, Nabi SAW tertidur kan, kemudian berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamun cek urang mah kieu, tinggalinnya urang mah capek-capek nengan cai. Tacana Rasul ku Aisyah dibikin seperti itu kan itu. Jadi para sahabat mencari air, sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha sedang asik, ya Nabi SAW berada di pangkuannya, gitu kan? Itu ceritanya. Maka para sahabat mengadu kepada Abu Bakar, tolonglah katanya, kalau bahasa kita mah bangunkan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tidak berani membangunkan baginda Nabi SAW. Maka ngomong ke Aisyah. Aisyah pun tidak berani harus membangunkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di kisah yang telah kita bahas sebelumnya. Sampai Nabi sallam terbangun sendiri. Kemudian orang-orang ribut, tidak ada air. Maka turunlah ayat tayamum. Bahwa kalau tidak ada air, boleh kita apa? Bertayamum. Maka Usaid ibn Hudair berkata kepada Aisyah, ya, terima kasih gitu ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepadamu. Demi Allah katanya, tidak terjadi kepadamu sesuatu yang dibenci. Jadi awalnya dibenci gitu kejadiannya. Tetapi dari kisah itu memberikan kebaikan kepadamu dan seluruh kaum muslimin. Jadi kisah-kisah yang ada dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kisah-kisah yang ada dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu yang awalnya orang-orang mungkin ada bahasa kita ngegeremet dalam hatinya gitu ya, terhadap kejadian itu, tapi ternyata membuahkan sesuatu yang membuat nikmat dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Di antaranya di sini adalah disyariatkan bertayamum ketika tidak ada air. Nah, itu kisahnya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini Imam Bukhari menjelaskan bab kalau tidak ada air dan tidak ada tanah. Bolehkah kita sholat tanpa wudu dan tayamum? Jadi bolehkah kita sholat tanpa wudu dan tayamum? Maka dalam pendapat Imam Bukhari dengan menyebutkan hadis ini dalam bab ini, beliau berpendapat bahwa ketika tidak ada air dan tidak ada alat untuk bertayamum, maka orang boleh sholat tanpa wudu dan tayamum. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat di saat itu. Jadi para sahabat itu ketika mereka tidak mendapatkan air dan mereka juga belum tahu ada syariatnya tayamum, maka mereka sholat tanpa wudu dan tayamum. Jadi para sahabat sholat tanpa wudu dan tayamum. Maka diambil kesimpulan ketika Nabi SAW tidak mengingkari apa yang diperbuat para sahabat dan tidak memerintahkan para sahabat ya untuk mengulangi sholat mereka, maka menunjukkan itu hukumnya apa? Boleh. Nah, kapan? Mungkin aja ketika orang itu di penjara, dalam kondisi penjara yang paling dahsyat tentunya. Ya, diikat, dirantai, tidak bisa bergerak ya untuk berwudu, tidak bisa untuk mencari tayamum juga tidak bisa. Dan waktu sholat telah tiba, maka tidak mengapa baginya sholat dengan tanpa wudu dan tayamum ya, dengan kisah hadis ini. Ya, dengan riwayat hadis ini. Kapan kita boleh tayamum? Bolehnya tayamum seseorang, pada intinya sebabnya satu, tetapi menjadi tiga dari yang satu itu. Jadi bolehnya kita bertayamum hanya satu sebab. Tapi dari yang satu sebab itu menjadi tiga. Yaitu, inda ada milma. Indapuk dan ilma, ketika tidak ada air. Ya. Tapi, dari alasan pertama, itu mencakup dua alasan berikutnya. Yaitu, adamul kudroh fistikmalihi. Jadi adamul kudroh fistikmalihi. Awujudul khauf. Atau adanya rasa takut itu. kita jelaskan umumnya. Kapan kita boleh tayamum? Sejumlah hadis dan tafsir Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi sebab kalau tidak bisa menggunakan air seperti sakit. Ya. Nah, kita berikan contoh di sini. Seseorang mengkisahkan dan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat berjalan dengan sahabat yang lainnya. Jadi para sahabat berjalan dengan sahabat yang lainnya. Kemudian tiba-tiba luka di bagian kepalanya. Jadi terkena panah. Kemudian dia junub. Akhirnya orang itu bertanya kepada sahabat yang lain. Dia mengatakan, bagaimana katanya aku ini luka dan aku junub. Adakah rukhsah bagiku untuk bertayamum? Maka sahabat itu menjawab, tapi jawabannya keliru. Dia mengatakan, tidak ada rukhsah dan bagimu. Selama ada air, kamu harus mandi. Lalu orang itu meninggal dunia. Jadi orang itu meninggal dunia. Ya. Lalu disampaikanlah cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qalat qatalahullah. Yani qatalahum, qatalahumullah. Yang artinya sungguh fatwa dia itu fatwa yang dengan sebabnya membunuh orang, maka Allah membunuhnya gitu. Inna syifa'al ay as-su'al. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya obat orang yang tidak tahu itu bertanya. Jadi obat orang yang tidak tahu adalah bertanya. Lalu dikatakan, seandainya ia paham kepada ayat, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahaduk minal ghaiti aw lamastum munisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka seandainya orang itu paham kepada ayat ini yang menunjukkan orang yang sakit boleh bertayamum. Nah, orang yang sakit itu dia tidak mampu menggunakan air. Walaupun ada, tapi dia tidak bisa menggunakan air karena takut kepada dirinya. Kemudian pada riwayat yang lain, walaupun riwayat ini sebagiannya tidak mensahihkan, tapi sebagian para ulama ada yang mensahihkan, bahwa ada orang yang dia sholat dengan tayamum. Jadi ada orang yang sholat dengan tayamum. Lalu dia ditanya, kenapa engkau sholat dengan tayamum? Maka dia mengatakan, aku sakit. Lalu orang itu ditanya, dari mana kamu bisa mengambil kesimpulan orang yang sakit boleh tayamum? Maka dia membacakan ayat, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastum munisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Maka orang itu membawakan ayat tadi, lalu Nabi SAW tersenyum sampai kelihatan gigi taringnya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, tidak pinternya tajama gitu maksudnya. Orang ini kok faqih gitu. Dia berpendapat dengan membawakan dalil bahwa boleh orang yang sakit yang tidak mampu menggunakan air untuk apa? Bertayamum. Dalilnya apa? Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadukum minal ghaiti aw lam mastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu saidan thayyiba. Nah, ini yang kedua. Ini globalnya dulu ya. Yang ketiga tadi adalah al-khauf. Rasa takut. Ya, jadi rasa takut. Rasa takut ini walaupun masuk kepada poin yang kedua juga sebenarnya. Contohnya, datang waktu sholat dan tempat air atau mata air itu berada di tempat yang kita harus melewati musuh. Khauf. Ya kalau kita lewat berarti ya harus berani gitu. Atau ancaman nyawa. Boleh kita bertayamum. Dan ini masuk ke poin yang kedua sebenarnya. Karena adanya sama dengan tidak adanya. Tapi yang poin ketiga ini, para ulama membahas, yaitu al-khauf min fawati waqtis shalah. Bolehkah orang bertayamum karena takut ketinggalan waktu sholat? Contohnya, waktu asar tinggal 5 menit lagi. Sedangkan kalau ngambil air itu bisa setengah jam. Jadi umpamanya kita di rumah tidak ada air. Kemudian tempat untuk mengambil air mungkin setengah jam. Sedangkan waktu sholat cuma 5 menit lagi. Kalau kita pergi mengambil air, maka berarti kita tidak bisa apa? Sholat dalam waktunya. Jadi kita tidak bisa sholat dalam waktunya. Ya, otomatis kita akan kehilangan waktu sholat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masalah kita ya, yang harus kita mengetahuinya. Ya. Jadi waktu sholat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dalam masalah yang ketiga ini, kita akan bahas ya, sekilas dan secara cepat untuk menyisakan waktu pertanyaan. Sholat yang 5 waktu secara globalnya dibagi 2 ya, sholat 5 waktu itu. Ada sholat yang bisa dijama. Jadi ada sholat yang bisa dijama. Ada sholat yang tidak bisa dijama. Nah, sholat yang bisa dijama seperti duhur ke asar, maghrib apa? Ke isya. Tapi ada sholat yang tidak bisa disatukan seperti duhur apa? Maghrib ke isya apa? Asar ke maghrib umpamanya. Kemudian sisi lain berkaitan dengan sholat yang itu merupakan sholat karena lupa atau tertidur. Ya. Jadi kita bagi dulu supaya paham. Kita ambil sholat yang tidak dijama. Umpamanya sholat asar. Jadi sholat asar. Sholat asar. 5 menit lagi. Waktunya. Sedangkan tempat yang ada air, kalau kita berjalan itu 1 jam. Atau setengah jam umpamanya. Otomatis, kalau dia harus mengambil air, sholat asar bukan pada waktunya. Jadi sholat asar bukan pada waktunya. Ya. Maka di sini ada 2 syarat. Jadi ini fikih kan luas itu ya. Sholat dalam waktunya syarat sah sholat gitu kan ya. Bersuci syarat sah sholat itu. Jadi bersuci syarat sah sholat. Nah, mana yang didahulukan di saat ini? Apakah mendahulukan untuk sholat dalam waktunya? Atau sholat di luar waktu dengan berwudu? Atau sholat tidak sholat dalam waktunya tapi bertayamum? Jadi mana yang lebih didahulukan? Sholat tapi tidak dalam waktunya, tapi dengan wudu? Atau sholat dalam waktunya, tapi dengan tayamum? Maka pendapat yang kuat, wallahu a'lam, sholat dalam waktunya dengan tayamum. Tidak boleh kita mengakhirkan sholat dari waktunya karena untuk kita wudu. Nah, kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan sholat dalam waktunya itu kuat gitu ya. Kuat. Dan beberapa syarat sah sholat terkadang juga boleh ditinggalkan. Contoh apa? Terkadang boleh kita sholat dengan kain yang tidak bersih. Kadang-kadang kita boleh sholat tidak menghadap kiblat, gitu kan? Seperti kita sholat di atas pesawat, sholat di kereta, gitu. Dalam sholat-sholat yang tidak mungkin dijama'. Maka berarti sholat dalam apa? Waktunya walaupun bertayamum. Tidak usah kita menunggu air sampai keluar waktu sholat demi untuk berwudu. Tapi apabila sholat itu yang bisa dijama, contohnya sekarang sholat duhur. Hukum asal juga boleh dijama dengan apa? Dengan asar. Maka kalau dikatakan dalam waktu sholat asar, contohnya kita sholat duhur tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Kalau kita mencari air setengah jam, gitu kan. Mana yang lebih baik? Berwudu tapi sholatnya dibawa ke asar atau sholat dalam waktunya dengan tayamum? Maka Allah Ta'ala di sini boleh kita menjamak sholat. Karena Nabi SAW pun pernah menjamak sholat. Walaupun tidak hujan dan tidak sakit. Gitu. Pernah gitu. Jadi menunjukkan lebih berat untuk berwudu di sini. Jadi lebih berat untuk apa? Berwudu di sini. Nah yang ketiga. Antum lupa sholat asar. Lupa sholat maghrib. Lupa. Pas ingat, maka kita harus menunaikannya. Pas sholatul inda dzikriha, maka sholatnya ketika ingat. Nah, maka di sini kita mencari air. Kalau memungkinkan kita cari air. Kenapa? Karena mengkodok sholat dari sholat yang lupa atau dari sholat yang kita tertidur itu luas. Jadi tidak boleh tayamum kalau selama ada air dan kita bisa mengambil apa? Mengambil air di situ. Atau mencari air di saat itu. Ya. Nah itu perbedaan. ya, dari tiga masalah besar bolehnya tayamum, yaitu ketika tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, atau ada rasa takut ketika menggunakan apa? Air. Nah, maka itu adalah merupakan sebab bolehnya tayamum. Safar sendiri bukan sebab untuk boleh tayamum. Jadi kalau kita bepergian ada air ya tidak boleh apa? Bertayamum. Karena hadis-hadis yang ada dan ayat menunjukkan bahwa bolehnya tayamum ketika tidak ada air atau orang sakit tidak bisa menggunakan air. Nah, itu yang kita bahas dan insya Allah nanti kita akan sempurnakan di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu dan kembali pembahasan di kesempatan sore hari ini yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dari lanjutan pembahasan kita itu tentang bab tayamum pada bagian yang kedua tentang sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Baik sahabat kembali Islam dan juga hadirin jamaah ikhwan dan juga akhwat, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab dan kami persilahkan kembali, kami mengajak bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di nomor SMS dan juga WhatsApp untuk pertanyaan di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa kita akan persilahkan terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan awal dari jamaah ikhwan secara langsung. Kami persilahkan. Baik, di depan. Iya, ada mikrofonnya. Iya, silakan. Oke, tes. Oke, yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya berhubungan dengan muamalah. Jadi sekarang di era digital ya, sudah ada seperti toko online atau marketplace. Saya memiliki seorang, bisa dibilang masih bersaudara. Beliau itu sehari-harinya emang lumayan taat, maksudnya dalam hal infak dan sedekah. Hanya saja dalam masalah bermuamalah, beliau itu melakukan apa yang mungkin disebut manipulasi, entah manipulasi data, dan saya juga masih ingin bertanya hukumnya seperti apa. Yang dimaksud manipulasi data itu seperti ini. Jadi dia memajang produk, produknya sebenarnya belum terjual, tapi dia bekerja sama dengan pihak lain untuk memanipulasi seolah-olah produknya ini sangat laku, bisa terjual sampai ratusan, sampai ribuan pieces. Dengan tujuan supaya terjual dan terlihat laku, itu hukumnya bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Atau dilanjut dulu untuk pertanyaan, Ustaz? Ya, saya tampung dulu 3. Baik. Tanya. Disimpan dulu satu pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diluruskan, saya pernah membaca bab tayamum pada waktu Rasul di air, kemudian ada tamu, ini dalam satu hadis saya pernah membaca. Padahal air ada gitu, tapi karena untuk menjawab ini, maka Rasul bertayamum dengan dalih, kata ulama, Rasul tidak pernah istilahnya berzikir tanpa ini, tanpa bersuci. Maka dia bertayamum untuk menjawab salam itu. Apakah ini hadisnya sahih atau dhaif? Mohon dijelaskan oleh ya, Ustaz. Baik, jazakallahu khair untuk pertanyaan kedua, Pak. Kami silakan untuk pertanyaan ketiga, tadi ada satu pertanyaan, ya, sebelah sini ya. Baik, kami persilakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana misalnya ketika kita naik gunung ya, naik gunung biasanya kan di puncak itu gak ada air ya. Nah, kita itu membawa air itu hanya untuk minum saja, kita ada air tapi ya di naik gunung itu untuk minum saja, gak untuk wudu seperti itu. Nah, tidak ada sumber air kan, jadi bolehkah berwudu ketika airnya digunakan hanya untuk minum gitu, enggak ya, untuk tayamum. Iya. Baik. 3 pertanyaan Ustaz secara langsung dari jamaah ikhwan. Iya. Kami persilakan Ustaz. Ya, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berkaitan dengan pertanyaan pertama itu berkaitan dengan jenis kadzib ya, jenis mungkin berdusta dalam jual beli. Berdusta dalam jual beli mungkin macamnya banyak ya. Ya seperti mungkin apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kasratul hilaf. Banyak sumpah ya. Contoh ya kalau dulu mungkin orang udah ada yang nawar sekian padahal belum ada gitu. Kan itu sama. Tapi kalau sekarang mungkin dilihat gitu karena di dunia kalau sekarang orang itu mengiklankan dengan banyak memasang poster dan semisalnya dan dia tidak bertujuan untuk apa memberikan satu image bahwa barangnya udah laku keras itu tidak mengapa gitu. Itu tidak mengapa gitu. Jadi tergantung niatnya dan kenyataannya gitu ya. Ya, jenisnya adalah dusta. Jenisnya adalah dusta. Artinya membuat kedustaan. Dan salah satu jual beli yang haram memang mengandung dusta gitu. Kalau sebagian para ulama mengatakan jenis jual beli yang haram itu diantaranya masuk salah satu di antara poin yang 6. Ada yang mengatakan 7 atau 8. Masalah hitungan berbeda-beda ya. Yang pertama, apabila ada jahalah, ketidakjelasan. Gitu. Yang kedua, apabila ada goror. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada jenis ribanya. Yang keempat ada khida, ada jenis tipu-tipuannya, ada rekayasa gitu, ada rekayasa. Ya, seperti contoh rekayasa, kalau di dunia mungkin yang ada di zaman jahiliyah, itu bentuk jual beli yang dinamakan dengan lelang, lelang, yaitu untuk menaikkan apa? Harga, ya. Kalau kita kan terkadang juga yang lelang dibayar sama apa penjual gitu ya, ya sehingga mencari orang yang paling besar apa penawarannya. Ini yang dinamakan dalam Islam itu bai'un najash, bai'un najash. Nah ini khida. Berapa? 10 juta. 15 juta, 20 juta, padahal mah yang tadi mah gak akan beli, semuanya cuma apa, dibayar untuk menaikkan harga, khida. Yang selanjutnya kadzib, ada kedustaan, jadi ada kedustaan, ya semua interaksi jual beli seperti itu dilarang di dalam apa? Di dalam Islam, dalam Islam, ya. Ya memang sulit gitu ya. Boleh kita membuat sebuah inovatif tentang jual beli, ya seperti mungkin sekarang online dan sebagainya, tetapi tetap harus ya, mengikuti tentang kaidah apa? Kaidah syar'i. Nah, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari hadis sahih bahwa Nabi Hasalam itu hadis Mughirah bin Syu'bah. Nabi Hasalam kencing fi subatatil qaum, beliau qadha hajat di tempat pembuangan sampah satu kaum. Seorang lewat dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Falam yaruduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Jadi Nabi sallallahu tidak menjawabnya. Kemudian Setelah itu Nabi SAW mencari siapa yang tadi salam. Kemudian beliau bertayamum, kemudian beliau menjawab salam orang tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sebaik-baik zikir dalam keadaan apa? Suci ya. Jadi betul hadisnya dan sahih hadisnya, tapi tidak menunjukkan kalau kita dalam keadaan tidak bersuci tidak menjawab salam. Tetap kita boleh menjawab salam. Adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan kalau kita pergi ke gunung, kemudian kita tidak membawa air kecuali sedikit hanya untuk kebutuhan minum, maka sesuatu yang harus kita ketahui bersama bahwa kita kan untuk mencari air dulu gitu. Apalagi mungkin kalau di gunung mata airnya banyak gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk mencari air dulu. Sekitar itu tidak ada air dan tidak ada mata air, baru kita boleh apa? Berwudu, ya. Apabila ada air yang dibutuhkan minum dan untuk makan, maka otomatis ya didahulukan untuk minum dan makan, karena kebutuhan yang berkaitan dengan nyawa didahulukan dengan tadi kebutuhan wudu, karena bersuci boleh dengan tayamum itu. Dan Islam tentunya membahas yang dinamakan himayatun nafas jiwa, ya, termasuk sekarang mungkin isu tentang miras itu. Tidak boleh kita berpikir tentang kemaslahatan yang itu akan mengancam lima kemaslahatan, ya, agama, jiwa, akal, harta, ya, kemudian keturunan. Jadi ada lima: agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Dan khamr itu membahayakan semuanya. Maka tidak boleh ada satu pemimpin ataupun siapa aja memberikan kebijakan dengan alasan untuk mencari dunia dari khamr, karena membahayakan lima. Pertama, membahayakan agama, jelas ya. Orang yang minum khamr bagaimana dia bisa beragama gitu ya. Bagaimana orang yang minum khamr bisa sholat benar. Ya, semuanya mungkin orang minum khamr. Demikian juga membahayakan kepada jiwa. Membahayakan kepada jiwa. Dokter, tetapi para dokter telah menyebutkan minimalnya 10 bahaya khamr terhadap jiwa, jantung, paru, semua gitu pada jiwa. Jiwa merusak gitu. Ya. Artinya merusak jiwa, jiwa. Karena pembunuhan bertahap ataupun pembunuhan dengan secara berencana adalah minum khamr gitu. Yang ketiga yaitu berbahaya ke harta. Orang mukmin tidak boleh membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak boleh menggunakan harta dengan harta yang membahayakan atau tidak ada gunanya. Bagaimana orang mukmin membeli khamr gitu? Membelanjakan hartanya. Anaknya, keluarganya gitu kan. Kemudian membahayakan apa? Membahayakan akal. Jelas ya. Kemudian membahayakan keturunan. Membahayakan keturunan. Dan dari yang lima tadi tentunya, yang ada dalam kehidupan kita membahayakan akal dan membahayakan harta. Harta. Jadi, kalau ada orang berbicara bahwa APBD dalam satu tempat lingkungan itu bisa mendapatkan pemasukan uang dari penjualan miras, maka pengobatan untuk menghadapi miras itu lebih besar. Seperti kita hari ini, uang yang masuk ke negara dari rokok itu